Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Insyaallah kita akan bahas risalah latifah ya, jami'ah fi usul fiqh al-muhimmah lil-allamah Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Beliau adalah pengarang tafsir ya, Karim Ar-Rahman. Dan ini mengenai tentang usul fiqh ya, sebelum kita nanti beranjak ke qawaidul fiqhiyah. Dan ini sederhana. Karena kemarin diminta qawaidul fiqhiyah, cuman qawaidul fiqhiyahnya itu masih di tempatnya siapa? Ustaz Abdul Hasan. Kita mana masih sana. Tapi lah bas, insyaallah kita akan bahas sedikit mengenai usul fiqh. Karena mempelajari ilmu ini itu untuk membahas tentang istinbat ya, hukum ya, ada dalil dari Al-Qur'an wasunnah. Kemudian kita lihat di sana apakah di sana dalil itu menunjukkan wajib ataupun sunnah ataupun haram ataupun makruh, ataupun di sana ada ibahah, yang mana ibahah itu bisa juga nanti ke yang wajib atau ke yang sunnah atau juga ke yang haram ataupun juga ke yang makruh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ala ma lahu min al-asmail husna والصفات الكاملة العليا. Di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala yang di dalam khutbah risalah beliau mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu ala ma lahu min al-asma, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga memiliki asmaul husna, jadi kita memujinya, yang mana Allah itu memiliki apa? Asma'ul husna was-sifat al-kamilatul ulya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asma'ul husna dan juga memiliki sifat al-kamilah al-ulya dan juga wa'ala ahkamil qadariyah al-amah likulli mukawwan wa wujudin, dan juga memiliki hukum-hukum al-qadariyah ya, ataupun juga hukum syar'iyah. Ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala di kulli masyru'in ya, yang mana syar'i itu dimasyru'kan ya, disyariatkan, dan di sana juga ada ahkam al-jaza ya, hukum-hukum mengenai al-jaza wasabi sawab al-muhsinin, pembalasan bagi orang yang al-muhsin, dan juga al-iqab ancaman ataupun juga al-iqab terhadap orang yang al-mujrimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fil asma'i was sifat wal ibadati wal ahkam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi bayyana al-hikam wal ahkam wadhaha al-jalal wal haram wadhaha al-halal wal haram. Kemudian juga kita bersaksi bahwasanya la ilaha illallah ya, tidak ada sesembahan yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah, dan ini merupakan tauhid, wahdahu la syarikalah. Jadi wahdah itu kembali kepada sama tadi asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah juga sama fil asma wa sifat ya, di dalam asma wa sifat wal ibadah wal ahkam. Kemudian juga wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan kita juga bersaksi ya, aku bersaksi bahwasanya Muhammad 'abduhu wa rasuluhu, bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah 'abduh, hamba ya, jangan sampai di gulu, yang berbuat gulu terhadap Rasulullah SAW wa rasuluh, dan juga jangan sampai merendahkan. Jadi kalau orang Nasoro itu dia gulu terhadap para anbiya, sedangkan kalau orang Yahud itu malah terbalik. Alladhi bayyana al-hikam wal-ahkam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan tentang apa? Al-hikam. Dan juga al-ahkam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ini dalil bahwasanya Rasulullah telah menjelaskan seluruhnya tentang din asy-syar'i kepada kita semua. Wadda al-halal wal haram, dan juga telah jelas yang mana yang halal, yang mana yang haram. Wa asala al-usul wa fassala, ya. Kemudian juga sudah dijelaskan juga al-usulnya gimana, wa fas, dan juga tafsilnya. Hatta istatamma hadha ad-din wastaqam, sampai sempurna ya agama ini, dan juga terus di atas ad-din asy-syar'i. Jadi di sini di dalam muqaddimah ini mengenai at-tauhid, ya, kemudian juga tentang arsalah Rasulullah SAW sendiri, ya, dan di sana juga ada isyarah bahwasanya al-insan itu nanti yarjinya kepada al-jannah ataupun an-nar. Kemudian kita masuk ke fasl awal, ya, tentang ta'rif usul fiqh. Walaupun ini sudah banyak, ya, ta'rifat mengenai usul fiqh. Usul fiqh, ya, tarifnya itu dikatakan usul. Jadi sana ada dua ini, ya. Ada secara merokab, ada juga secara sendiri-sendiri. Jadi kalimatnya kalau merokab itu usul fiqh sendiri, kalau yang terpisah apa? Usul sendiri, fiqh sendiri. Itu beda, ya. Jadi kalau kita gabungkan usul fiqh dengan usul sendiri, fiqh sendiri, itu beda, ya. Jadi secara fardiyah dan murakab itu beda, ya, artinya. Antuknya. Jadi usul dan fiqh, kan kalau kita ini kan masing-masing ada usul, ada fiqh. Ini secara ini terpisah, atau istilahnya apa? Fardhi, ya, fardiyah atau infirad. Ada juga secara murakab, usul fiqh. Nah, dan kita lihat. Jadi ismun murakkabun tatawaqqaf ma'rifatu 'ala ma'rifatu mufradiyah wa 'alaihi fata'rifu yanqasim ila qismain. Nah, sekarang kata siapa? Syekh itu dikatakan kalimat usul itu sendiri ini ada dua, ya. Jadi tarif dari sini nanti kita bagi menjadi dua. Yang pertama bi'tibar mufradi, ya, mufradi artinya dilihat dari apa? Dari tadi mufradi artinya masing-masing dari kalimat usul dan kalimat fiqh. Kemudian wasani bi'tibar ala man ala hadzal fan. Kalau ini kan kalau misalkan usul fiqh itu berarti tentang apa? Tentang fan itu sendiri, bidang itu, sudut apa? Studi itu sendiri, ya. Ini. Amma bi'tibar al-idhafiyah, al-idhafah ini yang mufradi, fayahtaj ila ta'rif al-mudhaf wa huwa al-usul, dan juga ta'rif al-mudhaf ilaih wa huwa al-fiqh. Jadi kalau kalimat yang mufradi yang dia itu masing-masing, ya, satu-satu dilihat pengertiannya usul sendiri, fikih sendiri, itu namanya mufradi. Atau juga yang kalau di ini kan kalimat yang idhafah, kalau yang mudhafnya itu usul, kalau mudhaf ilaih itu apa? Al-fiqhi, yang gitu. Mafhum sini, ya. Paham enggak nih? Hah? Paham, ya? Insyaallah paham. Kan banyak kalimat insyaallah itu banyak. Ihtimal kan? Ihtimal. Insya Allah apa pusing, insya Allah ya. Jadi ya, jadi kalau namanya pelajaran itu bisa ada ta'rifat. Nah ini kan kalau bisa ta'rifat itu ada secara bahasa, ada secara istilah, nanti bisa disitu. Nah kalau ini nanti juga dijelaskan apa itu secara bahasa atau secara istilah. Yang sekarang itu dijelaskan karena dia masing-masing memiliki makna ya. Kalau kalimat usul fiqh sendiri digabungkan, kalimat usul fiqh itu punya makna, kemudian kalimat usul ya, usul makna punya makna, terus fiqh itu makna sendiri ya. Baik, sekarang kita lihat yang idhafah al-usul. Fal usul jamu aslun ya. Jadi usul itu apa? Jama daripada al-asl. Jama daripada asal. Kan usul, usul itu jama. Ini jama apa nih? Jama taksir, jama anas salim, atau jama zakar salim? Hah? Kenapa jama taksir? Harus tahu kan? Hah? Loh, kok jadi berubah? harus yakin. Lalu kenapa jadi zakar salim? Udah belajar kan? Tasarruf. Iya. Kenapa dikatakan usul itu adalah jama? Nah ini jama apa? Jama zakar salim, jama anas, jama apa lagi? Jama taksir, kan ada tiga. Tinggal pilih. Mudah kan? Cuma tinggal pilih aja. Kenapa jama taksir? Asal menjawab ya. Kenapa? Tidak berakal. Loh, tidak berakal? Usul. Rijal berakal gak? Rojul jadi rijal. Itu berakal gak? Hah? Kenapa? Syarat-syarat mudzakkar dan muannats tidak masuk. Ada yang lebih ini gak? Hah? Iya kan biar ngerti. Jadi setiap ada ini tanbih ya, tanbihnya biar sekalian. Jadi kenapa dikatakan dia itu usul itu jamak daripada aslun ya. Kalau dia itu, kalau jamak taksir berbeda dengan jamak muannas ataupun mudzakkar. Kalau muannas itu kan tinggal tambah alif dan ta. Kalau mudzakkar itu waw nun ataupun ya nun kan gitu. Sedangkan kalau ini dia enggak itu. Tapi dia berubah salah satu. Terserah mau berubah syakalnya, kan ada 6 kan? Mata ghair ada 6 ya. Bisa jadi ada pengurangan huruf, ada penambahan huruf, ada syakalnya berubah. Kan? Ada juga penambahan plus syakal berubah. Ada juga pengurangan plus syakal berubah. Ada juga tiga-tiganya gabung. Ya, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin, ada yang syakalnya berubah kan. Nah, sekarang kalau ini usul dan aslun, ini apa yang berubah? Tambahan atau pengurangan atau harakat? Hah? Penambahan huruf. Sekarang berubah enggak? Aslun usul. Aslun usul. Berubah kan? Usul. Asad usul. Nah, sekarang asad itu apa? Mufrad atau jamak? Asadun. Usudun. Kan gitu. Nah, kan gitu. Himar humur. Nah, kan hurun. Nah itu. Dia harus ingat ya. Kenapa dia harus berubah nih tadi 6. Ini jama taksir ya. Kemudian katakan fal usul itu jama aslan. Wal asl tu lughatan huwa al asas alladhi yubna alaihi ghairuh. Ya. Jadi kalau secara bahasa itu asas. Ya, kalau namanya usul itu asas. Asasnya. Asas itu sendiri asasnya, pondasi. Alladhi yubna ya, emang di sana dibuatkan untuk membangun sesuatu yang di atas alihi ghairu ya, di atasnya alihi yang lain. Jadi kalau asasnya bagus, usulnya bagus, nanti ke atas juga bagus ya. Sa'un kana al-ibtina hissiyan ya, dikatakan usul juga atau asal juga, itu baik itu dia albinanya tuh yang pondasinya itu baik itu secara hisi. Hisi kan berarti seperti rumah itu hisi yang usaha sama panca indera, ataupun juga aqlian secara akal seperti apa albina al hukum. Nah, kita pengen tahu hukum ini apa, itu harus apa, harus kuat, nah? Quran, sunnah. Cuma nanti diimbangi dengan apa, belajar bahasa Arab, belajar usul fiqh, atau juga belajar yang lainnya untuk menopang asalnya itu biar kuat, istimbat. Jangan sampai kita banyak ngomong tapi nggak tahu nih asalnya apa, dasarnya, dasarnya itu dari Al-Quran atau As-Sunnah. Kita cuma bilang itu ada dari Al-Quran Sunnah, coba cari, nggak tahu kan. Nanti sudah dikasihkan dalil, ini gimana caranya untuk bisa mengetahui bahwa ini dalil ini menunjukkan wajib, dalil menunjukkan sunnah, dalil ini menunjukkan haram. Ini nanti dipelajari dalam usul gitu ya. Nanti sana ada sirah-sirah. Nah, di dalam sirah itu nanti ada dari itu berkaitan dengan apa? Ilmu bahasa Arab, terutama an-nahw. Jadi penting. Jadi semuanya berkaitan antara ilmu satu dengan lain itu berkaitan. Jadi jangan sampai dilepas. Baik. Wal asl fil istilah yutlaqu ala ma'anin. Di sini banyak ya. Kalimat asal sendiri ternyata bisa ditarik-tarik ya. Itu ada makna ad-dalil. Jadi makna asl itu bisa juga ad-dalil. Ma huwa asluh, ya? Ma asluhu, apa asalnya? Boleh, apa dalilnya? Itu bisa ad-dalil. Ataupun juga dikatakan al-qa'idah al-kulliyah al-mustamirrah. Ataupun juga dikatakan aslun itu apa? Qa'idah al-kulliyah al-mustamirrah. Artinya kaidah-kaidah yang mencakup secara al-kulli, ya, menyeluruh, dan al-mustamirrah senantiasa emang dia bisa dipakai terus. Atau juga ar-rujhan, ataupun dikatakan asal itu apa? Ar-rujhan. Ya, yang rujhan itu apa? Yang rajih, ya. Jadi misalnya ada yang rajih, ada yang marjuh. Jadi misalkan ada dua pendapat, yang rajih berarti yang ditinggalkan. Ya, ya. Yang marjuh ditinggalkan, yang rajih baru diambil. Ini. Misalnya banyak aqwal para ulama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nanti kan dicari ar-rajih, misalkan yang keempat. Ya. Aqwal yang keempat misalkan. Berarti yang selain itu dikatakan apa? Marjuh. Dan ini kalimat ar-rajih itu sama dengan kalimat asal. Ya. Ini. Jadi penamaannya juga ada juga ad-dalil, ada juga apa? Al-qa'idah, al-kulliyah, al-mustamirrah, atau juga ar-rujhan. Ini. Kemudian juga dikatakan juga al-maqis 'alaih, ya. Al-maqis 'alaih. Ini berkaitan dengan qiyas, ya. Qiyas al-maqis 'alaih. Jadi al-maqis 'alaih itu kebalikan daripada al-farq. Contohnya apa? Al-maqis 'alaih. Al-maqis 'alaih itu yang asal, ya. Al-maqis 'alaih seperti apa ya? Kalau di Asy-Syafi'iyah itu mengatakan az-zakah itu seperti beras, ya. Itu beras enggak ada di dalam as-sunnah, itu enggak ada. Maka apa? Harus dengan beras zakat. Tapi dia dikatakan maqis, ya. Apa dikatakan maqis, ya. Yang dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan gandum. Gandum kan makanan pokok, ya. Gandum itu makanan pokok. Ini gandumnya ini dikatakan apa? Maqis 'alaih. Dikatakan asalnya itu dari gandum, ya. Tapi kalau di kita kan enggak mungkin orang kasih gandum buat apa, ya. Nah, ini di nanti ilahnya dilihat. Sebanyak dikumpulkan. Oh, mungkin ini karena makanan pokok, gitu kan. Ini masuk ke sini. Ada juga yang dia dikiaskan dengan apa? Di ilahnya dengan kilo atau dengan apa? Kalau ini makan pokok. Kut. Ini namanya maqis 'alaih itu dikatakan asal, ya. Ataupun juga misalkan seperti kalau di sini dicontohkan apa? aslun nabid itu al-khamar. Ya. Contohnya ini. Jadi asalnya nabid itu al-khamar. Jadi khamar itu asalnya, kemudian dikiaskan dengan an-nabid. Ya. Nabid itu anggur, ya, cair apa? Sudah di kayak di jus, kemudian didiamkan berapa hari atau mungkin berapa lama, itu biasa jadi khamar. Nah ini. Jadi al-khamar itu asalnya dan bisa kias dengan an-nabid. Ini nanti pelajaran tentang kias, ya. Jadi istilah-istilah tadi, asal itu bisa tadi bisa ad-dalil, ya. Al-dalil itu berarti Al-Qur'an, As-Sunnah ataupun ijma, kemudian juga nanti masuk al-qaidah, al-kulliyah mustamirrah. Ini biasa di dalam qaid fiqhiyah, ya. Seperti apa? Contohnya qaidahnya apa? Ibahah al-maitah al-lil muttar ala khilaful asl, gitu kan. Jadi ibahah al-maitah lil muttar ala khilaful asl. Hah? Ala khilaful asl. Ya, seperti al-qaidah al-qul yang sama itu. Jadi boleh kita memakan al-maitah. Maitah apa? Bangkai. Bagi yang al-muttar, yang dia tuh membutuhkan sekali, ya. Artinya memang terdesak. Kalau dia enggak makan bangkai bisa binasa. Ini al-muttar. Ala khilaful asl. Jadi dikatakan ala khilaf al-asl. Ini dikatakan khilaful asal itu maksudnya al-qaidah al-qudiyah al-mustamir. Jadi kalau misalkan orang di padang pasir terus dia enggak dapat makanan, mau binasa, dapat ini daging apa, bangkai, kan? Itu boleh dimakan. Ya, tapi mutar. Jangan sampai nanti dibungkus banyak banget di rumah di ini lagi, ya. Nah, jangan. Cuman dia hanya pas di situ. Jadi kemudian juga dikatakan juga al-mustashab. Ini namanya asal itu juga dikatakan al-mustashab. Ya, pakai sod, ya. Mustashab. Itu nanti di dalam usul fiqh itu ada. Jadi istilah-istilah aslun ini ternyata banyak istilahnya. Ada tadi dikatakan ad-dalil, ada juga dikatakan apa tadi? Al-qa'idah, al-kulliyah, al-mustamirrah, kemudian juga ada yang dikatakan ar-rujhan, kemudian juga ada yang mengatakan juga al-maqis alaih, dan juga ada al-mustashab. Al-mustashab itu apa? Baqa ma kana ala ma kan, ya. Artinya tetap ada di situ. Jadi enggak berubah, ya, seperti orang apa? Seperti air, ya, itu asalnya itu apa? Tohir. Selama itu datang ada yang di situ jatuh padanya an-najis jelas, nah itu baru dikatakan al-musab. Jadi lihat al-baqa. Al-baqa itu yang dulunya, lihat, kita lihat dulunya. Jadi jangan dilihat ini, ya, apa barang itu ini ragu ini najis atau enggak, atau nanti antum itu dalam keadaan suci atau tidak. Dilihat dari asalnya itu. Lihat asalnya itu dikatakan al-mustashab, ya. Ataupun pasir, kan? Pasir kan nanti dikencingin atau dikena kotoran atau apa. Nanti lihat al-mustashab. Kalau misalkan di sana enggak ada ini, ya sudah. Berarti apa? Suci, kan, gitu. Itu namanya al-mustashab. Nanti, ya, itu dibahas di dalam. Ini hanya sekedar untuk mengetahui penamaan saja, ya. Ismun daripada aslun atau usul. Baik. Ini baru kalimat asal saja. Ini baru kalimat asal udah panjang, ya. Belum nanti kalimat fikih sendiri. Baik. Mafhum, ya, sampai sini mafhum. Baik. Kemudian kalimat al-fiqh. Ya. Kalimat al-fiqh itu secara lugah, secara bahasa, ya, itu al-fahm. Kalau dikatakan kalimat, ini berarti pakai bahasa Arab, ya, istilah bahasa Arab. Kalimat al-fiqh beda dengan bahasa Indonesia. Kalau kalimat biasanya berarti apa? Jumlah, ya. Dan untuk ini susunan kata. ada subjek, predikat, objek. Itu kalau secara bahasa Indonesia. Tapi ini kalau kalian katakan kalimatul fiqh, berarti apa? Kalimat secara bahasa Arab. Beda ya. Kalimatul fiqh lughatan huwa al-faham. Jadi paham itu maklum ya, kalau paham ya, orang ngerti itu kan paham. Berarti yutaku ala al-ilm, berarti orang paham itu mengenai tentang apa? Al-ilm, tentang ilmu. Qalu ya Syu'aib ma naqul katsira mimma taqul. Ketika kaumnya siapa? Syu'aib. Nabi Syu'aib itu berdakwah kepada kaumnya, tapi malah mereka ini sepertinya mau ini, mau bantah, seolah-olah enggak mau tahu gitu. Qalu ya Syu'aib. Dia mereka mengatakan, "Wahai Syu'aib, kami itu enggak paham apa yang kamu omongin itu." Gitu. "Mimma taqul?" Apa yang kau katakan? Jadi kami enggak tahu banyak paham tentang apa yang kau katakan tentang tauhid. Ini artinya siapa? Orang-orang dari kalangan kaumnya Syu'aib yang membantah. Kemudian juga ini dalil menunjukkan bahwasanya tauhid itu al-faham. Ya. Jadi kalimat ma naqahu katsiran, kami tidak mengerti. Gitu. Atau dalil yang lain yang juga banyak. Ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kan tapi kamu tidak akan mengerti tentang tasbihnya mereka. Ini tentang apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala itu mereka akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ma taqahun. Jadi kalian itu tidak akan mengerti bagaimana tasbihnya mereka. Ini menunjukkan bahwa kalimat al-fiqh itu kalimat ya menunjukkan al-faham, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasabah min adillati at-tasbih. Sudah kan ketika belajar bulughul maram atau belajar umdatul ahkam kan dijelaskan al-fiqh itu apa? Jadi ini masuk ke ini pembahasannya umdatul ahkam. Ini baru masuk al-fiqhnya itu secara istilah. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Jadi kita mengerti ma'rifah. Ma'rifah itu mengetahui al-ahkam syar'iyyah, ya. Jadi hukum-hukum tentang syariat. Syariat yang kayak gimana? Apakah al-aqdiyah ataupun yang apalagi? Al-aqiyah kan banyak kalimat. Al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah yang bisa kita amalkan, gitu ya. Tentunya al-muktasabah yang kita bisa peroleh dari apa? Adillah at-tafsiliyah. Dan ini tentunya dengan harus dengan dalil yang terperinci. Jadi beda dengan usul fiqh. Kalau usul fiqh kan dalilnya mujmal, yang wajib, sunnah. Kalau ini, kalau dia al-fiqh itu dalilnya lebih terperinci. Ya. Bisa dalil tentang berdiri, tentang menghadap kiblat. Ya, ini mengenai al-fiqh. Secara apa tadi? Secara istilah. Nah, kemudian di sini ternyata dibahas lagi tentang kalimat al-fiqh itu sendiri ya. Dijabarkan lagi. Kalimat ma'rifah. Kalimat ma'rifah, jadi pengetahuan itu, wawasan itu mengenai apa? Yashmal al-ilm wal-dhan war-rajih. Ya. Jadi kalimat ma'rifah, ya, kalimat ma'rifah ini ya. Jadi kalimat ma'rifah itu seperti apa? Wawasan itu mengenai apa? Yashmal ilmu dan juga adzan dan juga ar-rajih. Ini kalimat ma'rifah. Jadi di kalimat dikatakan kalimat ma'rifah tidak mesti harus yang sudah pasti seperti ilmu, tapi juga masuk ke dalamnya adzan. Seperti para ulama itu mereka berijtihad. Ini dikatakan apa? Ma'rifah sini. Ma'rifatul ahkam. Ya, ma'rifah. Ini dengan adzan. Sekalipun nanti di sana ada yang rawaji, ada yang marju. Jadi namanya ma'rifah. Jadi nanti dikatakan sana apa? Qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu apa? Dhanniyan. Jadi kalau al-ahkam asy-syar'iyyah itu terkadang juga dia yakin, yakin kita pasti ini, ya, pasti benarnya. Tapi juga terkadang dhanni, terkadang juga secara dhon. Jadi kalau namanya dhon itu bisa jadi apa tadi? Ada dua ihtimal. Bisa jadi rajih, bisa jadi apa? Marjuh. Ini kalau secara dhon. Kalau secara a'il itu yakin ini itu pasti ini betul gitu. Tapi kalau dia dhanni itu bisa jadi rajih, bisa jadi marjuh. Ini mengenai kalimat ma'rifahnya. Jadi kalimat ma'rifah itu yasmal apa? Al-ilm wa dhon. Al-ilm wa dhon. Al-ilm wa dhon ar-rajih dikatakan. Itu yang namanya ma'rifah. Jadi kalimat ma'rifah itu yasmal al-ilm wa dhon ar-rajih. Itu dikatakan ilmunya itu. Jadi dhonnya harus dhon yang rajih, bukan dhon yang, kalau dhon yang marjuh bukan dikatakan apa? Ilmu, ya. Mafhum. Jadi ilmu dan dhon yang rajih ini. Kalau yang ilmu seperti apa? Wajibnya salat. Ya, rukun Islam itu ada 5 kan. Ini namanya al-ilm. Tapi kalau dhon yang rajih itu nanti seperti tasyahud itu ada yang dia ini yang digerak-gerakkan, ada yang enggak. Walaupun sana khilaf. Ya. Itu namanya dhon ar-rajih. Atau nanti salat ketika ya tidak ada yang begini, ada yang begini kan. Ini namanya dhon ar-rajih. Yang itu. Jadi kalau dhon ar-rajih itu bisa di dalam ulumul fiqh itu mereka mengatakan mah al-sahih kadang gitu ya. Al-rajih atau al-sahih biasanya. Kalau di kalimat al-sahih berarti di sana ada khilaf. Jadi kalau di sana ada khilaf itu berarti di sana ada dhon ar-rajih. Nah, ini boleh dikatakan masuk ke dalam ma'rifah. Kemudian yang ke ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Nah, kalimat al-ahkam syar'iyyah hukumnya secara syariat itu enggak masuk dalamnya hukum aqliyah secara akal, hukum akal. Ya. Hukum akal ma'ruf ya, hukum akal. Artinya bisa dijangkau dengan akal. Seperti untuk mengetahui besar, kecil, itu kan dengan akal aja cukup. Ya, jumlah itu kan dengan akal cukup. Atau ini api ini panas, dan dengan akal. Es itu dingin, ini dengan hukum akal dan tidak masuk ke dalamnya hukum asy-syar'i. Kemudian wal amaliyah. Jadi ini kita bahas apa? Tadinya istilah kalimat al-fiqh secara secara istilah. Kalau untuk secara istilah nanti satu ma'rifah itu apa? Masuknya ke dalam ilmu dan dhon rajih, kemudian ahkam syar'iyyah apa? Ahkam syar'iyyah ma'ruf yang sabit di syara', ya. Tentu yang sabit di dalam syariat, hukum syariat. Kemudian juga al-amaliyah ma'ruf alamiyah seperti salat, zakah, buyu, ya, an-nikah. Ini masuk ke dalam al-amaliyah. Sedangkan di dalam al-aqidah itu tidak masuk ke dalam al-fiqh secara istilah. Walaupun di sana ada yang mengatakan itu termasuk dari fiqhul akbar. Jadi akhirnya itu termasuk fiqhul akbar. Cuman kalau diistilahkan secara fiqh di sini enggak masuk deh. Ya. Jadi tauhid atau masalah akhlak, ya, ini juga tidak masuk ke dalam al ini. Jadi dia katakan masuk ke dalam fiqhan secara istilah usuli, ilmu usuli. Kemudian al-muktasabah min adillah, ya, al-muktasabah artinya kita peroleh itu dengan bagaimana bisa kita ambil daripada al-fiqh itu. Itu tentunya dengan ad-dalil at-tafsiliyah, dalil yang tafsir, secara tafsir. Tentunya harus bitariq an-nazar. Kita lihat cara an-nazar, perhatikan betul-betul, ya, dibahas. Ini namanya al-muktasabah, ya. Jadi tadi kalimat ma'rifah al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah itu tentunya harus dengan an-nazar untuk mendapatkan satu istimbat hukum, ya, yang pasti. Terus kaifiyah itu gimana, seperti kaifiyah itu salat, terus yang wajibnya mana, yang sunnahnya mana. Ini masuk ke dalam al-fiqh. Taib. Kemudian wa adillatiha at-tasiliyah, ya, tadi al-muktasabah, ya. Jadi adillatu at-tasiliyah ini adillah al-fiqh al-juz'iyah. Jadi dalil-dalil fiqh itu secara juz'i, ya. Yang cabang yang bukan secara ijmali, ya. Tentunya dengan hukum masail al-mu'ayyanah. Kalau misalkan di dalam tafsir itu seperti apa? Doa, istitah, qadha, salat, tentu dijelaskan. Ini namanya adillah at-tafsiliyah. Tapi kalau secara ijmali seperti wa aqimus shalah, itu kan ijmali. Paham? Ada ijmali, ada tafsili. Kalau ijmali apa seperti wa aqimus shalah? Coba di sana dikatakan wa aqimus shalah, di Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu memerintahkan, ya, kepada hambanya wa aqimus shalah, dan dirikanlah, tegakkanlah alaihimu apa? As-shalah, oleh kalian as-shalah. Kan ini secara apa? Ijmali atau tafsili? Hah? Ijmali, ya, secara umum. Padahal di sana enggak dijelaskan bagaimana salatnya. Dijelaskan enggak? Wa aqimus shalah. Tidak dijelaskan. Nanti dijelaskan dalam as-sunnah. Salat itu dari mulai persiapannya. Apakah salat harus telanjang ataupun salat harus pakai pakaian? Nanti pakaiannya sebatas apa minimal? Kan gitu. Dijelaskan. Nanti tempatnya gimana? Apa semua tempat boleh? Kan gitu. Dijelaskan. Nanti mulai dari awal rukunnya, wajibnya, yang makruhnya, yang haram. Itu dijelaskan di dalam apa? Di dalam al-fiqh, ya. Itu. Itu kalau ini maksudnya seperti itu. Adillah tasliyah. Jadi sini maksudnya ke dalam adillah al-fiqh al-juz'i. Ini mengenai al-fiqh secara apa tadi? Istilah. Jadi udah, ya, kalimat usul, kalimat fiqh. Ini yang mufrodih, yang idofah atau idofi. Jadi sudah kita jelas. Sekarang yang usul fiqh secara apa? Apa nih? Apa? Murakab. Murakab itu gabungan, digabung. Murakab, tersusun. Wa amma ta'rif usul fiqh bi'tibar alamiyah. Alamiyah itu maksudnya secara fan, ya, secara fan. Fannya. Secara apa istilahnya? Pelajaran usul fiqh. Jadi kadang ini ada pelajaran usul, pelajaran fiqh, enggak, tapi ini pelajaran usul fiqh. Kan beda, pelajaran fiqih, pelajaran usul, pelajaran usul fiqh. Nah, ta'rif usul fiqh bi'tibar alamiyah, bahwa al-ilmu bil adillah wal qa'id al ijmaliyah al kulliyah al mawsulah al musifiq wa yubhath fihi an kayfiyat al istifada minha wa an hal al mustahid. Jadi dikatakan ilmu usul fiqh itu secara al alami, secara fan, ya, ilmu bil adillah, ya, tentunya mengenai ilmu juga tentang adillah, dalil-dalil, dan juga al qa'id, tentang kaidah al-ijmali. Tentunya al-kaidah al-ijmali tadi, ya. Tadi kan ada yang adillah ataupun kaidah itu yang ijmali, ada juga yang tafsili, ya. Seperti waqimu sholah itu kan ijmali. Nanti kalau di sana mulai dari rukun ataupun wajibnya dijelaskan di dalam as-sunnah, itu yang masuk ke dalam tafsili yang terperinci. Al-kulliyah al-musilah lil-fit, yang mana tentunya yang ijmali, yang kulliyah tadi secara umum, ya, ijmali secara umum itu nanti mengantarkan kepada lilfik, ya, tentunya mengantarkan kepada alfik, ya. Kenapa? Ini menunjukkan wajib. Berarti harus gimana? Tidak boleh ditinggalkan. Ini menunjukkan as-sunnah. Ini boleh ditinggalkan. Bukan berarti setiap as-sunnah itu boleh ditinggalkan tapi enggak pernah dikerjain. Ah, cuma sunnah aja. Bisa gitu, ya. Jadi seolah-olah seperti menyepelekan. Ini kerjain dong, sunnah. Ah, cuma sunnah aja. Jadi seolah yang sunnah itu dianggap ini. Nanti kembali sama makruh. Ini kan cuma makruh, ada dikerjain sama dia. Benar enggak? Bisa gitu kan orang. Jadi kalimat ini cuma makruh. Enggak apa-apa rokok, cuma makruh aja. Itu yang dia pernah gitu. Jadi yang dia makruh itu malah kerjain terus. Dibilang nanti sunnah nih. Ini sunnah nih, coba kerjain. Ah, cuma sunnah aja. Nanti tinggalin sama dia. Nah, ini. Ini bedanya orang kadang salah ini. Ya. Baik. Wa ibhath fihi an kayfiyah al-istifadah. Jadi kita bahas itu di bahasan tawa, bagaimana kita mengambil istifadah daripada ad-dalil, ya, dalil itu. Wa an hal mustafid, dan juga tentang keadaan al-mustafid, orang yang berijtihad, yang pengambil dalil itu. Kita lihat juga. Jadi enggak sembarangan orang berijtihad. Harus ngerti semuanya. Baik. Kita bahas satu-satu. Tadi kan katakan ta'rif usul fiqh secara al-alami apa? Al-adibil adillah wal qawaid al-ijmali. Jadi adillah yang dan juga qawaid yang ijmali, yang nanti dia mengantarkan kepada al-fiqh. Dan di mana? Di sana dibahas tentang bagaimana cara mendapatkan dalil itu, istinbatnya bagaimana. Kemudian juga tentang orangnya, ya. Ini dibahas di dalam usul fiqh. Jadi mujtahidnya itu dibahas. Syurut-syurut mujtahid dibahas. Sampai jam berapa nih? 9. Baik, kita bahas ini aja. Al-murad biqaulina al-qa'id. Nah, sekarang kita masuk ke al-qa'id. Itu apa? Jadi kalau al-qa'id itu qadaya kulliyah yang tabiq hukmuha ala al-juz'iyat allati tandarij tahta. Jadi di namanya qa'id, namanya qa'idah itu dia nanti di bawah itu ada cabang lagi. Jadi kalau qa'id itu berarti umum, nanti ada di sini di bawahnya itu ada rinciannya lagi. Jadi dikatakan al-qa'id itu boleh juga dikatakan apa? Al-adillah al-kulliyah. Ya. Jadi tashtamil alaihi min ahkam al-ahkam al-kulliyah. Jadi perintah itu nanti apakah dalam sholat atau di dalam zakat atau di dalam itu kalimat perintah itu masuk ke dalam usul fiqh, ya, secara ijmali. Ada penentu rinciannya. Ini nanti dibahas di dalam al-fiqh itu sendiri. Ya, itu namanya qa'id. Ataupun juga adillah al-kulliyah. Sama seperti apa? Al-amar apa? Yufid al-wujub. Jadi kalau di sana ada perintah, kalimat perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Itu pada asalnya. Kecuali nanti ada yang menyimpangkan dia dari wajib, seperti jatuhnya kepada sunnah. Ataupun jatuhnya kepada ibahah, ya. Itu ada. Jadi namanya perintah itu tidak mesti menunjukkan apa? Wajib. Hati-hati, ya. Jangan sampai nanti setiap ada perintah, wah ini boleh nih, ini wajib, ya. Seperti nanti mendatangi istrinya. Kan di sana ada perintah untuk mendatangi istrinya setelah haid. Itu perintah kalimatnya, ya. Apakah langsung wajib? Ya, selesai haid harus mendatangi istrinya. Berarti kalau enggak gitu malah dosa, ya. Tapi ternyata itu dibalikan ke asalnya. Atau di sana berburu, tapi ketika muhrim enggak boleh, tapi setelah itu nanti ada perintah untuk berburu. Nah, ini dia kembali kepada asalnya dulu. Kalau dulunya asalnya wajib, wajib. Kalau dia asalnya ibahah, ibahah. Kalau dia asalnya sunnah, sunnah. Yang dari tadi perintah itu nanti, ya. Artinya di sini pada asalnya hukum al-amr apa pada asalnya al-amr itu yufid al-wujub. Mahfum ya sampai sini ya. Ini salah contoh kaidah apa? Al-kuliyahnya nih. Jadi kita bahas al-kaidah al-kuliyah kan tadi al-kaidah al-kuliyah atau al-ijmaliyah ya. Dikatakan al-qaid itu namanya al-qaidah kuliah itu seperti ini. Jadi ada perintah ada amar itu menunjukkan wajib, kalau ada annah itu menunjukkan apa? Haram ya. Asalnya haram walaupun nanti di sana ada ini juga. Jadi kemudian wa qawluna kaifiyah al-istibadah minha, tentunya kalau kita bagaimana cara mengambil dalil itu kaidah ini tentunya harus dengan apa? Bidirasah ya, harus dengan dirasah belajar. Tidak bisa kita mengambil istinbat hukum tapi enggak ada basicnya, asalnya itu enggak ada ya, dengan bahasa Arab. Nanti belajar usul fikih sendiri ya. Jadi banyak ini ya ilmu alat yang perlu dipelajari untuk bisa mengambil istinbat dari Al-Qur'an wa sunnah. Dan justru memang belajar ilmu alat ini capek ya. Capek, pusing ya. Ngantuk ya. Biasanya gitu. Jadi kalau kerjaan aduh capek nih. Kalau dia sendiri kalau kerja lembur itu bisa bangun. Bisa enggak? Jam 12 mau kerja nih. Itu udah persiapan. Tapi jam belajar mana ada persiapan, enggak ada. Ah capek dah. Artinya nyerah duluan. Jadi sampai bertahun-tahun pun enggak bisa-bisa. Gitu. Nah ini kaifiyah istibarnya gimana gitu. Katanya pengen bisa. Yang bisa gurunya aja berarti. Jadi harus diperhatikan. Kita bisa, coba bayangkan antum perjuangkan untuk Maisha, huh? Itu untuk Maisha. Sedangkan kita enggak ada tabungan kita buat akhirat nanti. Huh? Bisa dipersiapkan jam sekian, jam nanti kerja jam 12. Kan kita tidur dulu, kan? Enak sabar. Yang penting nanti gimana caranya biar fit. Huh? Persiapkan makanannya. Sekarang kita buat belajar nih, buat belajar. Enggak tahu ada persiapan atau enggak. Pokoknya datang aja lah, enggak tahu di sana tuh mau tidur mau enggak, bodo amat kan. Nah, ini kan enggak ada berarti ya. Enggak ada istilah apa? Kaifiyah istifadah minha. Berarti enggak ada. Asal nyelonong aja, store muka aja sebenarnya. Nah, itu masih bagus ya. Di badai yang enggak sama sekali. Nah, ini perlu dibahas. Katanya pengen bisa. Jadi harus ijtihad, mau hujan mau apa, baru hujan air misalnya. Jadi seperti itu. And kaif istifadah ini gimana? Tentunya dengan bidirasah, ya, dirasah al-ahkam al-afad. Nanti kan kalau misalkan sini dilihat al-afadnya gimana, kan satu-satu yang dibahas. Ini kalau orang-orang mu'tazili, ya, orang yang aklani itu dia main ini. Dibahas sama dia. Nanti dibalik-balikin. Ini asalnya fa'il dijadikan maf'ul sama dia. Kalau kita enggak ngerti kan enggak tahu nih. Kita enggak bisa bantah karena emang enggak pernah dirosah ini. Dirosahnya dulu selugur dari berapa tahun kan lulus-lulus kan. Ya kita enggak bisa jalahkan, bisa jadi mungkin baru sebulan gurunya pindah atau bisa jadi orangnya pindah lagi. Jadi gurunya kan bisa pindah-pindah tergantung kontraknya. Bisa gitu. Sama gurunya juga tergantung kontrak juga sih. Jadi enggak ada yang beres-beres kan. Ya seperti itu. Jadi susah ya. Kita mau ngambil istimbat biar mantap kan? Tapi nol lagi kan. Baik. Itu yang dikatakan al-murad biqaulina wa kaifiyah al-istifadah minha. Tentunya dengan apa tadi bidirasah ahkam al-fad. Nanti di sana ada umum, ada khusus ya. Tidak bisa dikatakan nih hukum khusus dilarikan ke umum, enggak bisa. Ataupun nanti di sana ada itlaq, ada juga nanti ada taqyid ya. Nanti ada nasikh, ada mansukh ya. ini perlu dibahas di dalam usul fiqh. Kemudian juga al-murad biqaulina ini hal al-mustafid. Ini kalau hal mustafid itu orang yang ijtihad, ma'rifah hal mustafid orangnya. Jadi kita ambil akwal qaul. Ya, akwalnya dia yang rajih ini kan biasa gitu. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nah, kita harus tahu siapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu siapa? Kan gitu. Ya. Al-mustafid. Itu dikatakan summiya mustafidan. Hal mustafid. Hal al-mustafid seperti apa? Dan juga nanti syurut-syurutnya itu apa? Jadi mengenai apa? Kalimat usul fiqh. Ya. Jam berapa nih? Baik ya. Insyaallah pedang dan sampai sinanya. Insyaallah anfa' lakum. Mudah-mudahan bagi yang nulis, kalau yang ngantuk ya insyaallah manfaat juga. Itu mengenai, jadi harus tahu kan khulasa dari ini apa kan. Jadi khulasnya mengenai usul fiqh. Jadi kalimat usul fiqh, kita ada kalimat usul, ada kalimat fiqh. Ini secara mufradih ya. Nanti juga ada kalimat murakkab. Usul fiqh itu apa ya. Jadi kalau setiap pelajaran itu kalau bisa di murojaah ya. Murojaah kan biar tahu kan, biar dirasa al-ahkam syar'i itu gimana. Dikit-dikit dibahas. Assalamualaikum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.